Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Thumma amma ba'd. Qala al-imam Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-mawahib Ar-Rabbaniyah minal ayatil Qur'aniyah. Kita ambil poin yang ke-18 terlebih dahulu, baru kita ambil poin yang ke-17. Di poin yang ke-18, poin ke-19, baru kita akan mengambil poin yang ke-18. Di poin yang ke-19, beliau menyebutkan, Dzikrullah Ta'ala muraqqi' lil khalal mutammim lima fihi naqsun. Berzikir kepada Allah atau zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu menambal terhadap kesalahan-kesalahan dan menyempurnakan terhadap sesuatu yang didapatkan padanya kekurangan. Sehingga amalan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keterangan ini dari beliau nambah faedah dari keutamaan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang telah kita dengarkan sebelumnya, bahwa segala amalan ibadah maksudnya adalah untuk berzikir kepada Allah. Amalan tersebut, yaitu zikir kepada Allah, adalah amalan yang agung. Di sini disebutkan zikir kepada Allah menambal apa-apa yang didapati padanya kekurangan dari ibadah, dari amalan, juga menyempurnakan apa yang padanya ada kesalahan atau kekurangan. Jadi menambal apa yang padanya kesalahan dan menyempurnakan apa yang ada padanya kekurangan. Wa daliluhu qauluhu ta'ala ba'dama dzakara salatil khauf wa ma fiha min adamit tuma'nina wa nahwiha. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Suratul Nisa. Dan dalil ini, bahwa zikir kepada Allah atau zikrullah itu menambal apa-apa yang didapati padanya kesalahan dan menyempurnakan apa yang padanya kekurangan dari ibadah, dari amalan. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, ba'dama dhakara salatal khauf, ba'dama dhakara salatal khauf, setelah Allah menyebut pelaksanaan salat khauf dalam Al-Quran, wa ma fiha min adamit tuma'nina, dan apa yang didapati dalam salatul khauf itu kurangnya tuma'nina, min adamit tuma'nina. Kurangnya tuma'nina karena orang yang menegakkan salat khauf, menegakkannya tidak sempurna dan menegakkannya dalam berwaspada dan menjaga, atau mungkin dalam keadaan dia berperang. sehingga tidak didapatkan tumaknina, kurangnya tumaknina, wa nahwiha, dan yang selainnya. Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan solat khauf, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةِ, apabila kalian telah selesai solat, فَذْكُرُ اللَّهِ, maka berzikirlah kepada Allah, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, yani لِيَنْجَبِرَ نَقْسُكُمْ وَتَتِمُّ فَضَائِلُكُمْ, agar supaya dengan zikir ini menambah apa-apa yang kurang dari kalian, لِيَنْجَبِرَ نَقْسُكُمْ, jadi kekurangan kalian bertambah menjadi sempurna, atau menambah apa yang datang dari kekurangan-kekurangan kalian sehingga menjadi sempurna, dan watatimu, dan menjadi sempurna keutamaan yang bisa kalian raih. Fadha'ilukum, jadi liyanjabira naqsukum, menambah apa yang didapatkan pada kekurangan kalian, dan menyempurnakan apa yang menyempurnakan fadha'ilukum, menyempurnakan apa yang sepantasnya kalian dapatkan dari keutamaan-keutamaan. Wa yusbihu hadha, atau dengan keterangan tadi, ketika seorang salatul khauf, keadaannya dalam keadaan dia tidak mendapatkan tumaknina, adanya bentuk kekurangan dari sifat salat sebagaimana seperti biasanya secara sempurna, ada yang terkurangi, ada yang tidak sempurna, tetapi ketika selesai salat untuk diperintahkan atau diperintahkan kepada mereka untuk berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring, ini tujuannya untuk menambah apa yang didapati pada kekurangan-kekurangan kalian menjadi sempurna, dan menyempurnakan apa yang seharusnya kalian raih dari keutamaan-keutamaan untuk kalian. Karenanya zikir kepada Allah adalah amalan yang utama. Selain dengan maksud ibadah tersebut diinginkan penegakannya karena berzikir kepada Allah, juga agar sempurna amalan tersebut disertai dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau diakhiri dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yusbihu hadha anna al-kamal huwa al-istisna fi qawli al-abdi inni fa'il dhalika ghada. Dan yang semisal ini, atau serupa dengan masalah ini, bahwasanya al-kamal, kesempurnaan, itu didapatkan dengan adanya pengecualian dalam perkataan hamba. Semisal dia mengatakan, saya sesungguhnya akan melakukan perbuatan itu besok, inni fa'ilun dzalika ghada. Kemudian dia mengecualikannya dengan kalimat insyaallah, tetapi apabila Allah mengkehendakinya insyaallah. Fa idza nasiya, sehingga apabila dia terlupakan, dia tidak bisa melakukan amalan tersebut, terlalaikan apabila dia tidak bisa melakukan amalan tersebut, faqad qala ta'ala, dia atau Sungguh Allah telah berfirman, jadi apabila dia terlupakan, maka sesungguhnya Allah telah berfirman, illa ayyasha Allah wa dhkur rabbaka idza nasita, kecuali apa yang Allah kehendaki, dan berzikirlah kepada Rabbmu apabila kamu lupa. Berzikirlah kepada Rabbmu apabila kamu lupa. Yaitu, akan menyempurnakan pekerjaan seseorang kalaupun mungkin terlupakan. Mungkin terlupakan. Dengan dia mengatakan, insya Allah. وَهَذَا أَمْ مِنْ كَوْنِهِ يَسْتَثْنِي بَلْ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى تَكْمِيلًا لِمَا فَاتَهُ مِنَ الْكَمَالِ لِمَا فَاتَهُ مِنَ الْكَمَالِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Dan di sini lebih umum atau lebih luas dari keadaannya sekedar beristithna atau mengkecualikan keadaannya. Mengkecualikan keadaannya. Yaitu kecuali Allah mengkehendakinya. Bal yadhkurullah ta'ala. Jadi ini lebih umum dari sekedar keadaannya dia mengecualikan keadaannya dengan kalimat insya Allah. Bahkan dengan zikir kepada Allah. Takmilan lima fatahu minal kamal. Menjadi penyempurna. Apa yang terluputkan darinya dari kesempurnaan. Lima fatahu minal kamal. Karena itu, apabila seorang ingin melakukan suatu perbuatan, agar perbuatannya ini sempurna, yaitu ibadah, amalan, to'a, atau yang lainnya, dia berkeinginan untuk melakukannya. Jangan lupa dia mengatakan, insya Allah, karena yang menentukan dia bisa menunaikan amalan tersebut hanyalah Allah. Dia mengecualikannya kalau Allah mengkehendakinya, menginginkannya. Menyatakan bahwa kalau Allah mengkehendakinya atau menginginkannya, dia telah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kalau sampai amalannya itu tidak tertunaikan, maka dia telah mengingat Allah. Apa yang dia ingat kepada Allah, ini akan menyempurnakan amalannya, menjadi penyempurna bagi apa yang terluputkan. Sehingga tercatat, dia melakukan amalan tersebut, walaupun mungkin dia tidak melakukannya secara lahirnya, secara wujudnya, secara realitanya. Tetapi karena dia telah menyandarkan kepada Allah, apabila Allah mengkehendakinya, dia telah mengingat Allah bahwa yang memutuskan segala sesuatu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan menilai amalannya dengan sempurna. Bahkan ketika dia tidak melakukan, dia tidak bisa menunaikannya, dia lantas mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Demikianlah Allah takdirkan. Tadinya saya ingin melakukan, tapi qadarullah saya terlupakan dan saya tidak bisa melaksanakannya. Itu semua Allah yang kehendaki. Ini tentunya akan lebih menyempurnakan lagi karena dia sebelumnya mengingat Allah dan setelahnya pun mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu faedah zikrullah, faedah mengingat zikir kepada Allah akan menyempurnakan amalan seseorang yang seseorang tidak mungkin sempurna amalannya kecuali dengan penyempurnaan dari Allah. Dan sebagai hamba tentunya banyak kekurangannya, tidak bisa memenuhi segala aspek-aspek kesempurnaan ibadahnya, segala sisi-sisi kesempurnaan ibadahnya, maka dengan zikir menambal kesalahan-kesalahan dan menyempurnakan apa yang kurang. Seperti itu pula salat. Salat yang kita lakukan, salat setelah kita salat kita diperintahkan untuk berzikir. Tujuannya, sebagaimana yang disebutkan di sini, zikir ini menyempurnakan apa yang kita lakukan dan kita tegakkan dari sholat. Karena itu jangan lalaikan dan jangan tinggalkan zikir ba'da sholat. Karena dengan zikir ba'da sholat menyempurnakan sholat kita. Yang sholat kita belum tentu sempurna. Mungkin ada kekurangan, mungkin di sana hilangnya kurangnya tumaknina, hilangnya kekhusyuan, dan seterusnya. Jangan lupa untuk berzikir kepada Allah ba'da sholat. Karena zikir ba'da sholat menyempurnakan sholat itu. Mengurangi apa yang menyempurnakan apa yang kurang, dan tentunya menutupi apa yang didapati padanya kesalahan-kesalahan. Demikian setiap amalan seorang ba'daha berzikir kepada Allah, walhamdulillah Allah telah membimbing saya untuk menyelesaikan amalan ini. Atau dia beristighfar kepada Allah, astaghfirullah, mudah-mudahan apa yang saya lakukan dari amalan jauh daripada perbuatan dosa, dihindari dari perbuatan-perbuatan yang bernilai dosa, sehingga niscaya amalannya akan sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang memerintahkannya untuk berzikir kepadanya setelah dia beramal. Fa'ala hadzal makna, oleh karena itu, dengan makna keterangan tadi, yang bagi liman fa'ala ibadah ala wajhi fihi qusur, yang bagi liman fa'ala ibadah, sepantasnya bagi orang yang melakukan ibadah, atau siapa yang berkehendak untuk melakukan ibadah, yang bagi liman fa'ala ibadah, siapa yang sepantasnya bagi siapa yang ingin melakukan ibadah, ala wajhin, yang ternyata dia melakukannya dengan kurang, fihi kusur, dia melakukan ibadah tapi dia mendapatkan padanya kekurangan, dan tentunya seperti inilah kita hamba, banyak kekurangannya. Yang bagi liman fa'ala ibadah, sepantasnya bagi orang yang telah melakukan ibadah, dia mendapatkan ala wajhin fihi kusur, dia mendapatkan pada amalannya tersebut suatu yang kurang, au akhal, atau suatu yang didapatkan padanya kesalahan ataupun mungkin ketidaksempurnaan. Bima umira bihi, dengan apa yang diperintahkan kepadanya, ala wajhin nisyan, mungkin dari kelupaan, dia tidak bisa menegakkannya dengan sisi yang sempurna. Au akhal bima umira bihi ala wajhin nisyan, dia melakukan, melaksanakan ibadah tersebut, didapati padanya suatu yang tergelincir atau suatu yang kurang, dengan kelupaan, ayatadaraka dhalika bidhikrillahi ta'ala liyadhula qusuruhu wa yartafi khalaluhu, agar segera dia menyertakan setelahnya dengan zikir kepada Allah, ayatadaraka dhalika bidhikrillah, agar melenyapkan kekurangan-kekurangan yang ada dan mengangkat, menghapuskan kesalahan-kesalahan yang terjadi ataupun apa-apa yang terluputkan dari amalan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga zikir kepada Allah adalah amalan yang azim, yang seorang dapat dengan mudah mengamalkan, melakukannya, mengerjakannya, ba'da ibadah, setelah dia menegakkan ibadah, atau setelah dia menegakkan amalan. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin demikian yang bisa kita ambil dari keterangan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.